makin cakep. Orang kalau makin tua makin dia makin cakep. Emang gelandang dulu sama ini dong. Iya deh. Heeh. Listen dari mami. Masyarakat Jakarta tuh biar dari mana dari